Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sekarang kita memasuki syarat-syarat jual beli jika tamat syurutul bay', jika sempurna syarat-syarat jual beli. Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan syarat-syarat yang menentukan sahnya peribadatan, sahnya akad-akad, dan sahnya pemberian sukarela. Karena syarat-syarat itulah yang mengatur apa yang merupakan syarat padanya. Jika tidak ada syarat, permasalahan akan jadi kacau. Ya. Jadi kata beliau, adanya syarat-syarat itu merupakan kedaruratan tertatanya hukum-hukum syariat. Nah, kalau kita dengar secara global, lima syarat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah yang kami katakan lebih bagus jadi enam syarat sebagaimana dilakukan oleh ulama yang lain, telah kita dengar globalnya. Nah, sekarang kita pelajari secara rinci. Syarat yang pertama, فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم. Di antara syarat jual beli yang paling utama, yang paling besar adalah ar-ridha, keridaan. Dalilnya firman Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan, jual beli yang berlaku dengan rela sama rela di antara kalian. Nah, ayat yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ini dalil dari Al-Quran yang menetapkan syarat kerelaan untuk sahnya jual beli. Dalil dari As-Sunnah ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, innamal bay'u antaradin. Rasulullah SAW bersabda, innamal bay'u antaradin, hanyalah sesungguhnya jual beli itu dengan rela sama rela, rela sama rela. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dan dinilai hasan oleh guru kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Juga ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang datang dari sekelompok sahabat dan dinilai sahih oleh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang, seorang muslim. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Kecuali dengan kerelaannya. Kalau dia tidak rela, berarti haram. Nah, terkait dengan persyaratan kerelaan ini, ada beberapa masalah yang penting kita ketahui. Masalah pertama, akad transaksi jual beli sah dengan lafaz dan tindakan apa saja yang menunaikan maksud disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Ya. Jadi lafaz apa saja? Lafaz apa saja? Tindakan apa saja yang menunaikan maksud, menunjukkan maksud bahwa maksudnya adalah jual beli, disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, maka sah. Nah, di kalangan setiap kaum, ya, ada istilah-istilah tertentu yang mereka gunakan. Nah, ada tindakan tertentu yang mereka gunakan, yang mereka sahkan bersama di antara mereka. Nah, apa saja yang dianggap transaksi jual beli oleh manusia, ya, walaupun beraneka ragam lafaz dan tindakan yang menjadi istilah yang difahami bersama di antara mereka, maka sah. Nah, jadi tidak ada batasan tertentu dalam syariat dan tidak ada batasan tertentu dalam bahasa. Nah, ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang rajih. Nah, alasannya, yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah taradhi, saling ridha, saling rela antara kedua belah pihak. Jika kerelaan itu tercapai, ya, dengan lafaz dan tindakan apa saja yang menunaikan maksud tersebut, berarti sah. Kenapa kita tidak mengatakan sah? Sedangkan kerelaan itu sudah terfahami antara kedua belah pihak dengan lafaz itu atau dengan tindakan itu. Nah, alasan berikutnya, suatu nama, suatu istilah yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang diketahui batasannya, ada yang diketahui batasannya dari syariat, dan ada yang diketahui batasannya dari bahasa. Jika tidak, yani, tidak ada batasan yang datang dari syariat, tidak ada batasan yang datang, ya, dari bahasa, maka batasannya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Nah, jadi batasan itu pertama kita cari apa batasannya dari syariat, apakah ada batasan istilah tertentu. Nah, kalau tidak ada, coba lihat dalam bahasa, apakah ada batasan istilah tertentu dalam bahasa? Tidak ada. Kalau begitu, ya kembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di antara masyarakat. Apa yang menjadi istilah di antara mereka, apa yang menjadi lafaz menurut istilah mereka atau tindakan menurut istilah mereka, itu difahami di antara mereka bahwa ini kerelaan di antara kedua belah pihak dalam jual beli, berarti sah. Nah, dalam hal istilah jual beli seperti itu. Nah, lafaz atau tindakan itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Apa yang menjadi istilah di antara mereka, yang menunaikan maksud di antara mereka, saling memahami bahwa ini sudah sama-sama rela, sah. Nah, ini yang kita pegang. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Asy-Syaukani, As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Nah, jika kita sudah paham ini, berikutnya tersimpulkan dari keterangan tadi bahwa model lafaz atau sighat dalam jual beli ada dua, ya, ada dua. Yang pertama sighat, sighat itu model lafaz. Sighat artinya apa? Model lafaz. Nah, sighat dalam bentuk ucapan. Apa model lafaz yang diucapkan dalam berjual beli? Yang kedua, sighat dalam bentuk perbuatan. Sighat dalam bentuk perbuatan, tindakan. Kita kembali kepada yang pertama. Sighat dalam bentuk ucapan, dalam melakukan jual beli dan itu menunjukkan kerelaan, yaitu diistilahkan dengan ijab qabul. Diistilahkan dengan apa? Ijab qabul. Ijab artinya menjatuhkan akad. Qabul artinya mengabulkan akad, menerima. Ijab menjatuhkan akad adalah lafaz dari penjual. Ya. Penjual mengucapkan suatu lafaz untuk menjatuhkan akad, untuk menjatuhkan akad penjualannya. Disambut oleh pembeli dengan qabul. Ya. Dengan lafaz yang dia ucapkan untuk menerima akad itu. Nah. Nah, di sini tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang diatur dalam secara syariat. Nah, sudah telah diterangkan tadi. Ya. Jadi, lafaz apa saja? Lafaz apa saja yang sudah menjadi istilah, ya, pada kebiasaan masyarakat jika berjual beli dia mengucapkan lafaz itu, difahami oleh pembeli berarti ini menjatuhkan akad penjual, kemudian pembeli mengiyakan dan penjual juga memahami bahwa ini berarti menerima dan ini menunjukkan sama-sama rela, terjadilah akad itu. Nah, jadi tidak harus, misalkan tidak harus dengan lafaz saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian-sekian. Kalau pakai lafaz lain tidak sah. Tidak harus begitu. Kemudian pembeli, ya, tidak harus, ya, saya terima akadnya, saya kabulkan akadnya. Nah, dengan harga sekian. Tidak harus begitu. Nah. Yang penting penjual mengucapkan, ya, sesuatu yang difahami oleh pembeli bahwa dia menjatuhkan akad dengan harga yang disepakati. Kemudian pembeli mengucapkan sesuatu yang difahami oleh penjual sama-sama faham bahwa sama-sama rela dengan itu. Karena rahasianya, perhatikan, karena sighat yang diucapkan itu dalam akad muamalah bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah dengannya. Artinya kalau tidak dengan lafaz itu berarti ibadahnya tidak sah. Nah, ini bukan ibadah, ini apa? Muamalah. Nah, jadi sigot itu, lafaz itu bukan sesuatu yang diinginkan untuk beribadah kepada Allah dengan lafaz tertentu, tidak. Yang diinginkan adalah mengucapkan satu sigot, satu lafaz yang dengan itu tertunaikan maksud yang menunjukkan bahwa penjual rela menjualnya dengan harga yang disepakati, ya, barang tersebut, dan pembeli pun mengucapkan satu sigot yang difahami oleh penjual bahwa dia rela dengan itu. Sah, tercapai syarat at-taradi, saling rela, sama-sama rela, rela sama rela. Nah, cuma ada hal yang penting kita ketahui di sini. Nah, diterangkan oleh ulama bahwa antara jatuhnya ijab dan kabul itu, ya, kabul yakni pembeli menerima, ya, mengabulkan akad itu, itu mengikuti ijab secara langsung tanpa ditunda. Nah, bisa juga kabul dari pembeli tertunda beberapa saat. Misalkan penjual sudah mengatakan, ya, saya jual barang ini harga sekian, misalkan. Penerima, yakni pembeli, dia tidak langsung menyatakan kabulnya. Dia tunda beberapa saat. Ya, itu sah dengan syarat masih dalam satu majelis. Masih dalam satu majelis. Masih di majelis itu. Nah, kalau dia sudah pergi ke majelis lain, setelah itu dia balik lagi, kemudian mengatakan, ya, saya jadi itu tadi. Ini tidak bisa. Nah, tidak bisa. Artinya harus bikin akad baru. Atau diselingi oleh hal yang lain yang memutuskannya. Ketika penjual sudah menjatuhkan akad, kemudian terjadi pembicaraan yang lain di situ. Terselingi oleh pembicaraan yang lain. Tertunda kabulnya. Kemudian setelah pembicaraan kesana kemari, baru kemudian balik dia menyatakan kabulnya. Ya, ini juga tidak sah. Jadi harus bikin akad baru. Nah, baik. Sigot yang kedua tadi apa? Perbuatan. Yang pertama yang baru saja kita pelajari adalah ucapan. Sigot model lafaz dalam bentuk ucapan. Sekarang sigot dalam bentuk perbuatan. Nah, sigot dalam bentuk perbuatan adalah tindakan memberi barang dan menerima harga tanpa ada ucapan. Kalau yang pertama sigot dalam bentuk ucapan, yakni model lafaz tertentu. Bisa kita pelajari. Sekarang sigot dalam bentuk perbuatan, yaitu tindakan memberi barang dan menerima harganya tanpa ucapan. Jadi tidak terjadi pembicaraan sama sekali. Yang ada cuma tindakan. Yang ini memberi barangnya, yang ini memberi bayarannya. Sama-sama rela. Sah. Ini ada tiga bentuk. Pertama, dari dua belah pihak. Nah, contoh. Barang yang dijual diletakkan dalam satu wadah, misalkan. Diletakkan dalam satu wadah. Ya. Dan ditulisi harganya di situ. Dalam wadah, ya, kaca misalkan, kemudian tertulis harganya di situ, ya, per bijinya sekian misalkan. Simpan, tidak ada penjualnya. Pembelinya datang mengambil barang itu, dia lihat harganya sekian, dia ambil 5 biji, dia taruh harganya di situ. Nah, uang bayarannya dia taruh, kemudian dia pergi. Sama-sama rela tidak ini? Hah? Sama-sama rela. Nah. Tayyib, sah. Contoh berikutnya dari pihak penjual. Jadi ini tadi tindakan sama-sama tindakan ya. Dua-duanya, penjual dengan tindakan, pembeli juga tindakan. Tidak ada pembicaraan. Contoh yang kedua, sigha dalam bentuk perbuatan dari pihak penjual. Nah, contoh. Pembeli mengatakan kepada penjual, berikan saya roti seharga uang koin. Dia memperlihatkan uang 5.000 misalkan. Saya ingin membeli roti dengan uang ini. Berikan saya roti dengan uang 5.000. Yang berbicara siapa ini, pembeli. Nah, dia tidak mengatakan saya ingin membeli roti misalkan. Bisa saja sigot model lafadznya cuma mengatakan apa? Saya ingin roti. Saya ingin makan roti dengan uang 5.000. Tidak ada kata-kata membeli kan? Tapi dia sudah paham, penjual sudah paham maksudnya apa? Membeli. Diambil uang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penjual ambil uangnya, diambilkan roti, dia berikan. Ini ambil pergi. Rela sama rela. Yang berbicara cuma pembeli, penjual tidak mengucapkan apa-apa, dia cuma memberi saja. Dia ambil uangnya dan dia berikan rotinya. Sudah. Sudah menunjukkan rela sama rela. Nah. Contoh sigot dalam bentuk tindakan perbuatan dari pihak pembeli. Penjual berkata kepada pembeli. Penjualnya mengatakan kepada pembeli. Dia mengatakan, beli saja barang ini dengan harga sekian rupiah. Nah, lalu pembeli yang mendengarnya mengambil barang itu, kemudian dia serahkan uangnya tanpa berbicara. Terus dia pergi. Nah, sama-sama ya? Rela. Nah, masalah kedua, transaksi jual beli sah dengan tulisan dan isyarat. Dengan tulisan dan isyarat. Sebenarnya ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Ini tentunya berjalan di atas mazhab yang sudah kita lewati, bahwa transaksi jual beli sah dengan ucapan dan tindakan apa saja yang menunaikan maksud, ya, bahwa maksudnya adalah untuk berjual beli disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, di sini ana nukil An-Nawawi dari kalam Fuqaha Syafi'iyah juga merujukkan bahwa jual beli sah dengan tulisan. Al-Imam As-Sa'di juga merujukkan ini. Nah, artinya apa? Meskipun dia bisa berbicara, tapi dia melakukannya dengan tulisan. Berjual beli dengan tulisan. Padahal kalau berbicara mampu. Nah, atau dia melakukannya dengan isyarat. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya, jual beli dengan tulisan tanpa berbicara hanya sah jika dibutuhkan. Artinya tidak memungkinkan bagi dia berbicara saat itu, sehingga butuh pakai tulisan, baru sah. Kalau memungkinkan berbicara, berarti harus berbicara. Kalau pakai tulisan tidak sah. Ada pendapat seperti itu, tapi ini pendapat yang lemah. Ada juga mengatakan isyarat, jual beli dengan isyarat hanya dianggap sah bagi orang yang bisu. Orang bisu bisanya isyarat. Kalau orang bisa berbicara tidak sah kalau pakai isyarat. Ini juga pendapat yang lemah. Yang benar yang kita dengar tadi. Sah dengan tulisan dan isyarat. Dalam keadaan butuh melakukan atau tidak. Orangnya bisa berbicara atau bisu, sah. Yang penting apa? Tulisan dan isyarat itu difahami bahwa maksudnya adalah jual beli dan sama-sama rela. Jadi intinya kembali kepada apa yang telah kita pelajari tadi, mazhab yang rajih bahwa tidak ada lafaz tertentu, ya, yang diharuskan. Nah, sah dengan sigot apa saja, baik model lafaz maupun tindakan yang menunaikan maksud untuk berjual beli dan sama-sama rela, sah. Baik. Masalah ketiga, transaksi orang yang mukroh. Mukroh artinya dipaksa tanpa punya pilihan lain. Dipaksa tanpa punya pilihan lain, itu mukroh. Dipaksa mukroh tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, transaksinya tidak sah. Transaksinya tidak sah. Kenapa? Karena orang yang dipaksa tanpa punya pilihan lain kecuali mengikuti paksaan itu, sementara paksaan itu bukan alasan yang hak, berarti dia tidak rela, kan? Tidak terpenuhi syarat rela. Nah, ini mazhab jumhur ulama, mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama, dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, Ibnu Utsaimin. Nah, adapun kalau dipaksa dengan alasan yang hak, dengan alasan yang benar, meskipun dia tidak rela, sah. Kalau dia dipaksa dengan alasan yang benar, yang hak, meskipun dia tidak rela, dia dipaksa, terpaksa karena dipaksa, tetapi alasan untuk memaksanya adalah alasan yang hak, alasan yang benar, maka sah jual belinya. Karena itu bukan kezaliman. Alasannya alasan yang hak, alasan yang benar. Contoh, seseorang menggadaikan rumahnya sebagai barang jaminan untuk utangnya. Dia berutang, sebagai jaminannya dia gadaikan rumahnya. Ya. Tetapi di sini ana ingin mengingatkan, ya, hati-hati dengan lembaga penggadaian yang ada, ya, yang mengandung riba. Nah, yang mengandung riba. Nah, ana dengar dan yang ana ketahui, ya, bahwa badan penggadaian itu menjalankan sistem riba. Tayyib. Tetapi sekarang kami menyebutkan ini sebagai contoh. Nah, bisa saja seseorang menggadaikan langsung dia ke orang yang mengutangi, tidak melalui badan tertentu. Nah, misalkan dia menggadaikan rumahnya sebagai barang jaminan untuk utangnya. Baik. Lalu jatuh tempo pelunasannya, dan pihak yang mengutangi menuntut dilunasi. Sudah tiba waktu untuk melunasi. Jatuh tempo. Pemiutang menuntut haknya. Lunasi. Tetapi pihak yang berutang enggan untuk melunasi utangnya. Maka di sini, ya, pihak yang berwewenang, misalkan, pihak yang berwewenang memaksa orang yang berutang tadi untuk menjual rumahnya, untuk melunasi utangnya, kemudian dia pun menjualnya karena terpaksa. Ya, dia juga takut ditindaki oleh pihak yang berwajib, akhirnya dia jual karena dipaksa. Terpaksa sebenarnya, dia tidak rela menjualnya, tapi terpaksa dia jual. Ya. Kemudian dari penjualan rumahnya itu dia pun membayar utangnya. Di sini jual beli rumahnya dia lakukan tadi meskipun tidak rela, sah. Kenapa? Karena dia dipaksa dengan alasan yang hak, yaitu untuk mengembalikan haknya orang. Ya. Mengembalikan utangnya, membayar utangnya. Contoh lain, ada sebidang tanah sempit berserikat dua orang dalam memilikinya. Tanah itu sempit sehingga tidak memungkinkan dibagi dua dan tidak memungkinkan dijual sebagiannya. Sempit. Kalau mau dibagi dua kemudian dijual sebagiannya, tidak. Tidak mungkin, kan? Nah, ya. Kemudian salah satu dari keduanya menuntut untuk mengambil bagiannya. Ya. Salah satu dari dua orang berserikat ini ingin mengambil bagiannya dari tanah itu dengan cara dijual tanah itu. Kemudian dibagi bayarannya. Harganya dibagi. Tetapi sekutunya, serikatnya tidak mau. Sementara yang satunya ini serikatnya butuh dia. Nah, maka di sini pihak yang berwenang menangani kasus itu memaksa serikatnya tadi yang tidak mau untuk menjualnya. Ya, maka dia pun melakukannya dengan terpaksa, tidak rela, tapi sah. Dikarenakan alasannya hak. Alasan untuk maksanya adalah alasannya hak, yaitu untuk menghilangkan mudarat dari serikatnya. Karena serikatnya termudaratkan kalau tidak dijual, dia sudah butuh. Sementara itu miliknya. Kalau mau dibagi, kemudian bagiannya saja yang dijual tidak laku, tidak mungkin kan. Bisanya dijual semuanya, kemudian dibagi harganya. Serikatnya tidak mau, padahal ini termudaratkan kalau tidak dijual segera, karena dia butuh uangnya. Maka dipaksa ini serikat ini untuk menjualnya, dia tidak rela, tetap sah. Masalah keempat, transaksi orang yang menjual hartanya karena malu, tidak sah. Dia sebenarnya tidak mau, tidak rela, dia cuma malu. Akhirnya dia jual. Ya. Tandanya bukan karena malu, dia tidak akan mau menjualnya kepada kita misalnya. Jadi sebenarnya dia tidak rela, tapi malu dia untuk menolak. Maka dia menjualnya. Sebenarnya dia tidak rela. Nah, ini tidak sah. Karena tidak terpenuhi syarat antarodim minkum. Nah, kalau kita tahu bahwa orang ini malu. Sebenarnya enggak rela dia, tapi dia malu sama kita. Akhirnya dia jual. Atau terlihat indikasi. Ada indikasi pada dia, sebenarnya dia tidak rela. Cuma karena malu aja. Berarti jangan. Maka kita yang menolak. Karena tidak sah. Dia tidak rela kita ambil hartanya sebenarnya dengan jual beli itu. Tetapi dia lakukan hanya karena malu. Sama dengan ini kata ulama. Ya. Orang yang memberi hadiah karena malu. Kalau kita mengetahui bahwa kita diberi hadiah oleh seseorang karena orang itu malu. Ya. Sehingga dia menghadiahkannya. Maka haram bagi kita mengambilnya. Haram bagi kita mengambil, menerima hadiah itu. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya dia menghadiahkan hanya karena malu sama kita. Sebenarnya tidak rela, tapi karena malu. Maka haram kita menerimanya. Demikian kata ulama. Masalah terakhir. Transaksi orang yang terdesak kebutuhan. Istilahnya muttor. Untuk menjual hartanya. Dia terdesak kebutuhan, ya, untuk menjual hartanya. Seandainya bukan karena kebutuhan yang mendesak itu, dia tidak akan mau menjualnya. Nah, ini berbeda dengan masalah sebelumnya yang dipaksa tadi. Nah, yang dipaksa tanpa punya pilihan lain, ya, dengan alasan yang batil, dia didzalimi, dipaksa tanpa alasannya hak, maka itu tidak sah. Permasalahan sekarang lain, dia memang terdesak kebutuhan sehingga terpaksa dia menjual sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Misalkan dia punya utang, dia terdesak untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Dia harus membayarnya, temponya sudah jatuh. Atau dia terdesak biaya hidup misalkan. Dia harus memberi nafkah keluarganya. Ya, butuh biaya hidup. Terpaksa menjual hartanya untuk memenuhi kebutuhan tadi. Untuk membayar utangnya misalkan karena sudah jatuh tempo, atau terpaksa menjual untuk memenuhi biaya hidupnya. Nah, ini disebut bai'ul muttar. Bai'ul muttar. Ya. Jual beli orang yang terdesak kebutuhan sehingga terpaksa menjual sebagian hartanya. Nah, sebenarnya ada hadis yang melarang. Ada hadis yang melarang bai' al-muttar, jual beli orang yang terdesak kebutuhan untuk menjual hartanya. Tetapi hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram jika dibeli dengan harga yang tidak pantas. Tahu, oh ini orang butuhin. Mau tak mau dia mesti jual. Hah? Ini orang sedang butuh dia. Dia mesti jual. Akhirnya sudah dipermainkan harganya. Saya mau tapi harganya sekian. Dijatuhkan harganya. Mau tak mau dia jual karena dia butuh. Nah, pendapat yang kedua mengatakan haram. Jika dibeli dengan harga yang tidak pantas. Dikarenakan orang itu memang terpaksa harus menjualnya. Karena dia terdesak kebutuhan. Meskipun dengan harga yang jatuh yang tidak pantas. Dia mau saja menjualnya. Ini haram. Haram bagi pembeli ya melakukan itu. Pendapat yang ketiga mengatakan makruh. Ya. Ini di antara pendapat yang ada di antara ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fatwanya mengatakan boleh. Karena dengan membelinya berarti telah berbuat baik padanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Boleh. Ini boleh kita membeli ya. Orang yang menjual hartanya karena terdesak kebutuhan untuk menjualnya karena terpaksa tadi ya, demi memenuhi kebutuhannya, boleh kita membelinya kata Ibnu Taimiyah. Karena dengan kita membelinya justru kita telah berbuat baik pada dia karena dia ini terdesak kebutuhan, butuh uang dia. Makanya dia jual hartanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kita membelinya berarti kita sudah membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Utsaimin rahimahullah mendukung fatwa Ibnu Taimiyah. Kecuali Ibnu Utsaimin rahimahullah mendukung fatwa Ibnu Taimiyah kecuali dalam satu perkara, yaitu jika orang itu menjual hartanya untuk bayar utang yang telah jatuh temponya. Menurut Ibnu Utsaimin, ya, jika orang itu terdesak kebutuhan untuk membayar utang yang telah jatuh temponya sehingga terpaksa menjual sebagian hartanya, maka ada rincian. Rinciannya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika masyarakat semuanya ya, tidak ada yang mau membeli dari orang itu, akan menjadikan orang yang mengutangi pemiutangnya tadi yang mendesak dia untuk membayar utang ya, melihat kondisi itu dia akan menarik paksaannya, maka haram membelinya. Yakni haram bagi masyarakat untuk membeli. Jadi wajib bagi seluruh masyarakat untuk semuanya jangan ada yang mau membeli. Sehingga ini tadi orang ini dia akan datang kepada orang yang menagih utangnya. Bagaimana ini? Saya mau bayar. Saya sudah jual, saya sudah keliling. Tidak ada yang mau membeli. Bagaimana saya bisa membayar? Akhirnya dia mengatakan sudahlah kalau begitu tidak usah dibayar sekarang. Saya beri tenggang waktu lagi. Nah, kalau jadi begitu berarti wajib bagi masyarakat semua supaya jangan ada yang membelinya. Nah. Tetapi kalau itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada gunanya, artinya dia datang, seandainya masyarakat semua tidak ada yang membeli, kemudian dia datang kepada orang yang menagihnya, mengatakan ini tidak ada yang membeli, ya, jadi saya tidak bisa membayarnya sekarang karena tidak ada yang membeli. Bagaimana ini? Nah, orang yang memutangi dia mengatakan tidak, pokoknya kamu harus bayar. Nah, tidak ada alasan. Nah, kalau seperti itu artinya dia tetap dengan tuntutannya agar dilunasi utangnya, maka justru di sini seperti yang kita dengar dari Ibnu Taimiyah, justru butuh dibantu. Kalau ada di antara masyarakat yang memang bisa membelinya, maka dibeli. Dibeli supaya dia bisa membayar utangnya dengan itu. Nah, wallahu a'lam. Selesai syarat yang pertama, walhamdulillah. Kita akan beralih ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua tidak mengandung gharar. Gharar apa tadi? Gharar, masih ingat? Spekulasi judi. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa alla yakuna fiha gharrun wa jahalatun, tidak mengandung gharar, spekulasi judi, dan unsur jahala, yaitu ketidakjelasan. Jual beli tidak boleh mengandung gharar, tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar itu adalah spekulasi judi, dan jahala yaitu unsur ketidakjelasan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, melarang dari jual beli yang mengandung gharar, spekulasi judi. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Fa yadkhulu fihi, termasuk di dalamnya apa yang telah kita baca, jual beli budak yang melarikan diri, binatang yang lepas, ya, dan seterusnya. Kita akan pelajari nanti contoh-contoh itu secara detail. Dalilnya sudah kita dengar, yaitu hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan sistem gharar. Lengkapnya hadisnya dalam Sahih Muslim, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Lengkapnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem batu. Apa itu sistem batu, akan diterangkan nanti. Wa an bai'il gharar, dan gharar, ini jual beli dengan sistem gharar, spekulasi judi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarh Muslim, larangan jual beli yang mengandung gharar adalah salah satu pokok dari pokok-pokok jual beli, masuk di dalamnya permasalahan yang sangat banyak. Berdasarkan keterangan An-Nawawi, berarti mempelajari syarat ini adalah sangat penting, karena permasalahan jual beli sangat banyak yang masuk di sini, ya, dan merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok jual beli. Ucapan An-Nawawi tadi telah dinukil oleh Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari dan Asy-Syaukani dalam Nahjul Athar. Artinya keduanya menyetujui apa yang dikatakan oleh An-Nawawi bahwa masalah syarat jual beli tidak boleh dengan sistem gharar, ini merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok jual beli, masuk di dalamnya permasalahan jual beli yang sangat banyak. Nah, larangan tersebut dari Nabi SAW, larangan bersifat haram tentunya, konsekuensinya tidak sah. Ya, jadi akad yang mengandung unsur gharar, spekulasi judi, haram dan tidak sah. Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin, tiga imam yang kami nukil, yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya yaitu siapa? Ibnu Qayyim, salah satu murid besarnya Ibnu Taimiyah, kemudian di masa ini Ibnu Utsaimin. Mereka menerangkan bahwa gharar maknanya adalah spekulasi atau adu nasib antara untung dan rugi yang memiliki kesamaan makna dengan judi, yang akan mengakibatkan timbulnya kebencian dan permusuhan serta tergolong makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini keterangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Menerangkan apa itu gharar. Gharar adalah spekulasi, adu nasib antara untung dan rugi yang memiliki kesamaan makna dengan judi. Memiliki kesamaan makna dengan judi, yang akan mengakibatkan timbulnya kebencian dan permusuhan serta tergolong makan harta orang lain dengan cara yang batil. Itulah hakikat gharar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, gharar ada tiga macam. Spekulasi judi ada tiga macam. Pertama, sesuatu yang tidak ada. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Hakikatnya tidak ada kok diperjualbelikan. Nah, ini yang pertama. Sesuatu yang tidak ada. Seperti bai' habalil habalah, yaitu menjual anak yang akan dihasilkan oleh janin yang ada dalam perut binatang. Ada binatang sedang bunting, ada janin di dalamnya. Iya, ada janin di dalamnya. Bukan janin yang di dalamnya ini yang dijual, bukan. Habalil habalah adalah, ya, anak yang akan dihasilkan oleh janin tadi. Janinnya saja belum lahir, masih di dalam perut induknya. Yang dijual anak yang akan dilahirkan oleh janin ini. Nah, itu bai'ul bai' habalil habalah. Baik. Contoh lainnya adalah bai' sinin, yaitu menjual buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya selama sekian tahun. Nah, yang mengatakan saya punya pohon ini, saya jual kepadamu hasil-hasil yang akan dihasilkan pohon saya sampai 5 tahun ke depan, harganya sekian. Nah, ini sesuatu yang tidak ada kan? Tadi ini yang pertama, habil habalah, anak yang akan dihasilkan oleh janin. Anaknya mana sekarang? Ada? Mana anaknya? Janinnya saja belum lahir. Janinnya ini belum tentu hidup kalau lahir. Nah, lahir belum tentu bertahan lama. Kok menjual anak yang akan dihasilkan oleh janin ini? Ya, tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Kemudian hasil pohon untuk sekian tahun. ke depan dijual, mana hasil pohonnya? Belum ada. Nah, ini apa? Judi. Sisi judinya di mana? Kalau ternyata jadi dibeli tadi itu, anak yang dihasilkan oleh janin itu, ternyata anaknya lahir 4, betina semua. Kemudian menghasilkan anak yang banyak 4 betina ini, padahal harganya tadi cuma sekian. Menang dia judinya. Yang menang siapa? Yang membeli. Nah, kalau ternyata mati, ya sudah, selesai sampai di situ. Hilang uangnya, kalah dia. Nah, itu spekulasi judi namanya. Sama dengan pohon ini tadi. Nah, baru dibeli seminggu kemudian mati pohonnya, sudah. Selesai urusannya. Hilang uangnya, kalah judinya. Nah, atau menghasilkan tapi hasilnya nihil. Nah, kemudian kena hama, mati tidak bisa dimakan. Nah, kalah. Kalau kemudian ternyata pohon itu menghasilkan hasil yang banyak, buahnya banyak, setiap tahun panen banyak dia, jauh lebih banyak daripada harga belinya tadi, akhirnya dia menang. Nah, itulah judi. Nah, gharar, spekulasi judi. Yang kedua, jenis yang kedua, gharar macam yang kedua kata Ibn Taimiyah, sesuatu yang tidak mampu diserahkan. Sesuatu yang tidak mampu diserahkan. Barang yang dia jual hakikatnya ada barangnya. Tapi penjualnya, pemilik yang menjual barangnya itu, dia tidak mampu menyerahkan barangnya. Dia tidak mampu menyerahkannya. Jadi pembeli berspekulasi judi di sini. Nah, dia juga spekulasi, sama-sama spekulasi. Nah, seperti menjual budak yang melarikan diri. Nah, budaknya sudah melarikan diri entah kemana, dijual sama dia. Namanya juga sudah melarikan diri, ya dijual murah. Nah, sama-sama spekulasi ini, ya sudah. Barangkali saya bisa dapat, harganya murah. Akhirnya mau juga dia, dibeli. Akhirnya dia cari, ketemu. Untung, menang jadinya. Nah, kalau tidak ketemu, ya sudah hilang uangnya, kalah dia. Nah, begitu. Imma dia yang menang, imma penjualnya yang menang. Yang ketiga, kata Ibn Taimiyah, sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Nah, tadi itu budak contohnya ya. Budak sekarang tidak ada. Tadi sudah ada di matan. Contohnya yang lain apa? Menjual binatang yang lepas, yang lari. Nah, sama dengan ini. Spekulasi. Nah, tidak mampu diserahkan. Yang ketiga, kata misalnya sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Yang ini mutlak tidak diketahui. Atau telah ditentukan tetapi tidak diketahui jenisnya atau kadarnya, jumlahnya. Contoh, kata misalnya, contohnya aku menjual kepadamu apa yang ada di rumahku dengan harga sekian. Nah, terjadi akad. Ini jual beli sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Mutlak tidak diketahui apa yang ada di rumah yang dijual itu apa. Dia mengatakan, aku menjual kepadamu apa yang ada di rumahku. Yang ada di rumahnya itu apa? Tidak diketahui kan? Nah, jadi spekulasi. Ya. Aku menjual kepadamu seorang budak. Nah, ini diketahui bahwa yang dijual budak. Tetapi jenisnya, budaknya laki-laki apa perempuan? Tidak jelas. Terus, nah, bagaimana keadaannya, kesehatannya? Jangan-jangan sakit-sakitan. Jangan-jangan sudah mau mati budaknya. Nah, tidak diketahui. Nah, contoh lainnya, aku menjual kepadamu budak-budakku. Sama dengan yang sebelumnya. Jadi, ya, menjual sesuatu yang tidak diketahui sama sekali, yang mutlak tidak diketahui. Barangnya itu tidak diketahui apa yang dijual itu. Nah, barangnya ada tetapi tidak diketahui. Nah, atau sudah ditentukan barangnya, sudah diketahui barangnya, bahwa barangnya misalnya budak, atau barangnya misalkan hewan, tetapi jenisnya tidak diketahui. Nah, jenisnya apakah jantan apa betina? Tidak diketahui kadarnya, berapa hewannya. Nah, ini semua mengandung gharar, mengandung spekulasi judi. Nah, oleh karena itu kata Ibn Rushd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, gharar, spekulasi judi, akan ternafikan, akan tertepis dari sesuatu dengan diketahui adanya. Kalau diketahui benar adanya barang itu, berarti ya sudah tertepis satu. Berikutnya diketahui sifatnya. Ya. Barangnya diketahui ada, jelas adanya, kemudian sifatnya diketahui, sifatnya demikian, demikian, demikian, demikian, tertepis lagi. Ya. Ketidakjelasan dari segi keadaan sifatnya. Diketahui kadarnya, jumlahnya. Dan yang terakhir, ya, dapat diambil. Dapat diambil. Bisa diserahkan oleh penjualnya. Jadi barangnya diketahui benar ada, sifat-sifat barang itu diketahui, kadarnya diketahui, jumlahnya diketahui, kemudian barang itu bisa diambil, bisa diserahkan oleh penjualnya. Dan demikian gharar tidak ada, spekulasi judinya tidak ada. Di sini ada keterangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang sangat bagus. Ana ingin ya membacakannya kepada kalian, yakni maknanya. Kata Ibnu Qayyim, spekulasi yang diistilahkan mukhatarah. Mukhatarah spekulasi ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama spekulasi perdagangan. Spekulasi perdagangan. Yaitu membeli barang dagangan dengan maksud untuk berdagang dan meraih laba. Dan ia bertawakal kepada Allah SWT pada perdagangannya. Ini spekulasi. Membeli barang dagangan dengan maksud untuk berdagang dan meraih laba dengan perdagangannya. Dan dia bertawakal kepada Allah pada perdagangannya. Ini spekulasi perdagangan. Spekulasi yang kedua, spekulasi perjudian. Yang terkandung padanya makan harta secara batin. Inilah yang Allah SWT haramkan. Seperti beliau menyebutkan beberapa contoh jual beli yang mengandung gharar, spekulasi perjudian. Termasuk yang sudah kita lewati tadi, yaitu jual beli habalil habalah. Janin yang akan dihasilkan, yang akan dikandung oleh janin yang sekarang masih di perut induknya. Ya. Jadi belum ada. Barang itu sudah dijual. Nah. Ya. Atau contoh lain disebutkan Ibnu Qayyim, yaitu malaqih. Malaqih yaitu hasil perkawinan. Janin hasil perkawinan yang akan dihasilkan dalam perut binatang yang baru saja dikawini. Ya, yang katakan ini hewan saya, kambing saya betina ini baru saja dikawini. Nah, saya jual hasilnya. Nah, harganya sekian. Nah, belum ada, belum ketahuan hasilnya sudah dijual. Atau madamin istilahnya, yaitu menjual janin dalam perut induk. Janinnya dijual. Ada hewan bunting, kemudian dijual janinnya. Saya jual janinnya. Harganya sekian. Padahal janinnya tidak diketahui. Ya, janinnya berapa? Satu atau dua. Terus jenisnya betina atau jantan. Terus tidak diketahui nanti lahir selamat atau mati. Spekulasi perjudian. Nah, karena itu termasuk spekulasi perjudian jual beli hewan yang yakni janin yang ada dalam perut hewan. Nanti akan ada pembahasan, boleh membeli, boleh berjual beli hewan yang bunting, boleh, tapi dengan syarat janinnya jangan dijual. jual induknya, janinnya mengikut, kan terbawa sama dia. Tapi jangan dijual janinnya, nah, janinnya tidak bisa dijual, karena spekulasi kalau janinnya dijual. Nah. Tayyib juga disebutkan Ibnu Qayyim, contohnya adalah menjual buah di pohon sebelum tampak matang sama sekali. Pohon mangga misalkan sudah berbuah hijau-hijau semua, belum ada satupun yang menguning, belum ada satupun yang menguning, belum ada satupun yang tampak matang. Kemudian dia sudah jual, dia jual semuanya di atas pohon. Ini spekulasi judi. Nah, itu boleh dijual di atas pohon dengan syarat harus ada yang tampak matang, meskipun hanya satu biji. Oh, sudah ada satu yang kuning, sudah matang, sudah boleh dijual. Kalau belum ada, termasuk gharar. Nah, kata Muqayyim, pada transaksi semacam ini, kedua belah pihak telah berjudi mengadu nasib. Yang menang meraih keuntungan, mendolimi, ya. Dan yang kalah menderita rugi, terdolimi. Berbeda halnya dengan pedagang yang berspekulasi dengan membeli barang dagangan, kemudian ternyata harga barang dagangan itu mengalami penurunan harga di pasaran, sehingga pedagang itu rugi. Hal seperti itu Allah SWT yang mengaturnya. Tidak ada upaya manusia padanya, kata Imam Qayyim. Pada pedagangan, pihak pembeli tidak terzalimi oleh penjual ketika mengambil untung dari penjualannya. Tidak. Jadi bentuk spekulasinya pedagang bagaimana? Kata Ibnu Qayyim, bentuk spekulasinya begini. Dia membeli barang. Ya, beli barang sebanyak-banyaknya. Dia miliki, dia kuasai. Siap untuk dijual. Nah, di sini berspekulasi dia. Dia pun berusaha menjualnya, bertawakal kepada Allah SWT. Dia jual. Qadar Allah ma syaa fa'al. Tiba-tiba terjadi perubahan suasana di pasaran. Barang-barang yang dia milikin harganya apa? Jatuh. Jual dengan harga yang murah akhirnya. Akhirnya apa? Rugi. Ya qadar Allah syaa fa'al. Musibah bagi dia, sabar. Nah, atau sebaliknya, barangnya pun dia mulai jual, dia angkat harganya dari modalnya tentunya untuk mendapat untung. Nah, pembeli pun membeli kepada dia dengan asas rela sama rela, tidak dizalimi. Ya, dia menarik keuntungan, laba dari penjualannya itu, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Pembeli juga tidak dizalimi karena dia membelinya dengan rela. Ini spekulasi perdagangan. Ini boleh. Nah, spekulasi perjudian tadi yang tidak boleh. Kemudian keterangan Ibnu Qayyim berikutnya, dan ini perhatikan dengan baik. Ini banyak orang yang jatuh di dalamnya. Bahkan anda katakan dari kalangan salafiyun. Dari kalangan salafiyun banyak yang jatuh di dalamnya. Ya. Agar mereka perhatikan dan rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Menjual barang yang belum dia miliki. Dia belum memiliki barangnya tapi dia sudah berdagang. Setelah akad baru dia nyari. Setelah akad baru dia nyari. Ini bukan spekulasi perdagangan yang dibolehkan tadi, yang diterangkan Ibnu Qayyim. Spekulasi perdagangan yang dibolehkan tadi bagaimana? Pedagang membeli barang, dia ambil barangnya, dia miliki, dia kuasai sepenuhnya, dan dia punya kemampuan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada pembelinya ketika dia menjualnya. Disitulah spekulasinya tadi. Bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia untung. Ya, tapi semua itu Allah yang mengatur, dia bertawakal kepada Allah SWT. Adapun ini bukan pedagang ini. Bukan pedagang dia. Dia pejudi. Berjudinya bagaimana? Dia tidak punya barang. Tapi dia nawar-nawarkan. Kemudian melakukan akad jual beli. Setelah terjadi akad baru nyari-nyari barangnya. Bahkan boleh jadi dia tidak bergerak. Dia cuma di tempatnya, nelpon yang punya barang, oh setelah terjadi akad dia sampaikan kepada pembelinya, kamu langsung ambil sendiri ke sana barangmu. Dapat untung dia, padahal dia di tempatnya di situ. Nah, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Dengarkan keterangan Ibnu Qayyim. Penjualan sesuatu yang tidak dimiliki termasuk kategori perjudian, mengadu nasib. Sedangkan pembeli tidak tahu bahwa penjual telah menjual kepadanya suatu barang yang tidak dimilikinya, lalu ia membelinya dari orang lain setelah itu. Jadi penjual sudah menjual padahal belum punya barangnya. Setelah akad baru dia membeli dari orang lain kemudian menyerahkan. Nah, pembelinya tidak faham. Nah, orang banyak, kata Ibnu Qayyim, orang banyak kalau tahu hal itu mereka tidak akan mau membeli darinya. Tetapi mereka akan pergi sendiri ke tempat ia membelinya. Buat apa lewat dia? Langsung saja kepada sumbernya. Karena ternyata dia juga belum punya. Dia juga setelah akad baru beli dari sana. Jenis ini, kata Ibnu Qayyim, bukan spekulasi para pedagang yang berdagang, melainkan spekulasi orang yang terburu-buru menjual satu barang sebelum ia berkemampuan menyerahkannya kepada pembeli. Apabila pedagang telah membeli barang yang ingin diperdagangkan, lantas ia telah menggenggamnya dan menguasainya, hal itu masuk dalam kategori spekulasi perdagangan dan ia menjualnya dalam perdagangan sesuai yang Allah SWT halalkan pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaraddi minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela, sama rela di antara kalian. Begitu pula. Nah, sampai di sini keterangan Ibnu Qayyim Al-Jazir rahimahullah dari kitab Zadul Ma'ad. Ya, dari kitab Zadul Ma'ad jilid 5 halaman 816. Nah, sudah kita dengar tadi, orang yang menjual barang yang belum dia miliki dan tidak dia miliki, ternyata itu termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharornya di mana? Spekulasi judinya di mana? Dia sudah menjual, sudah terjadi akad. Setelah itu dia baru nyari-nyari. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Kemudian, kalau ternyata dia tidak berhasil mendapatkan, terpaksa kan dia terus terang kepada pembelinya tadi. Nah, ini akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Nah, jadi tidak ada kemampuan untuk menyerahkan harta itu. Dia berspekulasi. Kenapa? Karena hartanya memang belum dimiliki oleh dia. Dia baru mau mencarinya ke toko-toko. Nah, ke orang-orang yang mungkin punya dan mau menjualnya ke dia. Nah, baik. Boleh jadi dia dapat dalam waktu dekat, boleh jadi dapat dalam waktu yang lama. Jadi spekulasi. Ada yang dirugikan. Nah, begitu. Ini masih terdengar kira-kira? Hah? Enggak ya? Gak jelas ini kalau dilanjutkan? Hah? Lebih keras di atas suaranya? Yang terdekat di sini dengar nggak? Hah? Gak jelas. Panas. Menunggu jangan selesai. Kita menunggu hujan selesai atau bagaimana? Hah? Sekarnya di mana? Di sini. Sama sini. Kalau dekat ke sini kedengaran enggak? Hah? Hah? Sudah sampai ini? Seperti ini? Terus ini tadi suaranya. Terus teriak.